إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan siapakah yang akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan menjalankan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dirinya sebagai ahlul jannah, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga siapapun dia, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan bahwa dirinya adalah termasuk dari penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam nerakanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw annar." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah dituliskan baginya tempat duduk di neraka, di surga ataukah di neraka. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Afala nattakilu ya Rasulullah?" Apakah kita cukup menyandarkan kepada takdir yang telah Allah tetapkan? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jawaban sekaligus bimbingan kepada umat manusia. Beliau mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, berbuatlah, sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan jalannya menuju apa yang dia telah diciptakan untuknya. "Fa in kana min ahli sa'adah fa sayyassaru min amali ahli sa'adah wa in kana min ahli syaqawah fasayyassaru li'amali ahli asyqawah." Jika dia termasuk orang yang beruntung, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju tempat keberuntungan, itulah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala dia dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang celaka, Allah akan mudahkan jalannya menuju golongan orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kewajiban bagi kita semuanya adalah mengetahui Demikian pula mengamalkan perkara-perkara apa saja yang akan mengantarkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mengetahui dan memahami perkara-perkara apa yang akan menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggalkan dan menjauhinya. Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan perkara-perkara tersebut. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula dijelaskan perkara-perkara yang akan mengantarkan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang maksum, terpelihara dari dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan perkara dunia, harta, kedudukan, jabatan, kehormatan, kemasyhuran, namun dia jalankan amalan-amalan tersebut, ketaatan-ketaatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula dia menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa sering kita mendengar wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit dari kita yang memahami, apalagi mengamalkan untuk menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat wajib ataukah yang bersifat mustahab. Baik dalam keadaan lapang, mendapatkan keluasan rizki, mendapatkan harta benda yang banyak, keluasan rizki yang dia dapatkan tidak mengantarkan dia untuk rakus mendapatkan harta. Tidak mengantarkan dirinya untuk ingin menambah dan menambah harta tersebut, kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah. Orang-orang yang mendapatkan surga Allah, mereka senantiasa menginfakkan sebagian hartanya tatkala mendapatkan kelapangan. Sebagaimana pula mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang untuk berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya sesuai dengan kemampuan dirinya. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَهُ اللَّهِ. Agar orang yang mendapatkan keluasan rizki, dia infakkan sesuai dengan keluasan rizki tersebut. Sebagaimana pula orang yang disempitkan rizkinya, maka hendaklah dia berinfak sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ketahuilah bahwasanya al-infaq was-sadaqah, infak dan sedekah tersebut akan menjadi sebab dari sekian sebab seseorang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala umat manusia merasakan panasnya matahari, karena matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejarak mil, disebutkan oleh sebagian ulama sejarak pandangan manusia. Demikian pula dalam penafsiran yang lainnya, mil, satu mil adalah 1,6 kilometer. Setiap orang akan tenggelam, setiap orang akan merasakan dahsyatnya hari tersebut, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kullu mri'in tahta sadaqatih, setiap orang berada di bawah sedekah yang dia lakukan pada kehidupan dunia. Sedekah yang kita keluarkan, baik yang bersifat wajib maupun mustahab, itulah yang akan menjadi teman kita. Itulah yang akan menjadi barang yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الصَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ. Sifat berikutnya adalah orang-orang yang dipersiapkan bagi mereka surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menjaga amarahnya. Tatkala dia marah, dia bersabar. Dia tidak berucap ucapan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia marah, dia tidak berbuat perbuatan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kazimina al-ghaidha, dia menahan amarahnya karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena kehormatan yang dia inginkan, namun mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang besar, di antaranya adalah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah orang yang dikatakan kuat adalah orang yang menang dalam pergulatan, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala dia marah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang yang akan mendapatkan surga Allah, wal'afina 'anil nas, dia memaafkan manusia. Tatkala dia dizalimi oleh manusia, diganggu oleh manusia, dia memaafkan. Wal'afina 'anil nas dijelaskan oleh para ulama, ini memiliki nilai plus, nilai tambahan lebih daripada sekedar al-kadhiminal ghaidha. Tatkala dia diganggu oleh manusia, dia tidak membalas, namun dia bersabar mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat yang mulia. Tatkala dia tidak membalas perkara tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ganjaran yang besar. Namun perkara ini jelaskan oleh para ulama, tatkala sifat pemaaf tersebut akan mendatangkan kemaslahatan. Tatkala orang berbuat zalim kemudian dimaafkan, tidak mendatangkan kemafsadatan yang lainnya, maka sifat pemaaf tersebut adalah sifat pemaaf yang terpuji. Namun, tatkala seseorang dizalimi, kemudian dibiarkan kezaliman tersebut menyebabkan kerusakan, tidak mendatangkan kebaikan, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk membalas dengan balasan yang setimpal atau yang serupa. Kemudian sifat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan fi ibadatillah wa ihsan fi ibadillah. Berbuat ihsan tatkala dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maknanya? Kata para ulama, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala talaban li rahmatih wa talaban li maghfiratih wa jannatih. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan rahmat Allah, karena mengharapkan kasih sayang dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena cinta. Demikian pula menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak mampu untuk mencapai derajat ini, turun pada derajat yang kedua. Fa'illam takun tara fa'innahu yaraka. Apa maknanya? Maknanya kata para ulama, dia beribadah, dia melaksanakan ketaatan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengawasi dia, karena Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan azab kepadanya dimanapun dan kapanpun berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat berikutnya, sifat ahli surga, orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan, tatkala mereka berbuat fahishah, berbuat dosa besar seperti berzina, ataukah mencuri, minum khamr, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan berbagai bentuk dosa-dosa besar. Au zalamu anfusahum, ataukah mereka berbuat zalim, menzalimi dirinya sendiri, baik dosa besar ataukah dosa kecil. Zakarullah, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat akan kebesaran azab Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia mengingat dan mengetahui bahwasanya Allah mengampuni segala dosa. Zakarullah, kemudian fastaghfiru lidzunubihim, sehingga dia bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera untuk meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'aluh wahum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus di atas dosa tersebut. Tatkala dia bertaubat kepada Allah, dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia menyesali perbuatan tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'ma ajrul amilin, itu merupakan sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang dipersiapkan bagi mereka kekal dalamnya, itu adalah balasan yang terbaik bagi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari apa yang kita sebutkan ayat-ayat tadi, selain kita mengerti bahwasanya di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan surga Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berinfak, mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit, memberikan, menjaga hawa nafsunya, menjaga dirinya, menahan dirinya tatkala dia marah, demikian pula memaafkan tatkala dizalimi, berbuat ihsan, melaksanakan ibadah dengan ibadah yang terbaik, demikian pula berbuat ihsan terhadap hamba-hamba Allah, demikian juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat-sifat tersebut yang bisa kita petik dari ayat yang mulia itu, yang berisi tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengerti kebenaran apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya amalan termasuk bagian dari iman. Amalan termasuk bagian dari iman. Berbeda halnya apa yang diyakini oleh kaum al-murji'ah yang meyakini bahwasanya amalan bukan bagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi." Allah mengatakan bahwasanya surga tersebut dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan dengan ayat yang telah kita sebutkan tadi, sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana pula kita mengerti tadi ayat yang kita bacakan bahwasanya ahlul iman yatafadhalun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berada dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang mencapai derajat al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Ada yang mencapai derajat siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Demikian pula kita bisa memetik dari ayat yang mulia tersebut agar kita bermusara'ah, bergegas dan berlomba-lomba di dalam melaksanakan ketakwaan, di dalam mewujudkan keimanan kita. Karena cepatnya seseorang di dalam melaksanakan syariat Allah ini akan berpengaruh terhadap dirinya untuk melewati sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala baina dhahrai jahannam, yang dibentangkan di atas punggung jahannam. Ada yang melewati sirat tersebut seperti kedipan mata, ada yang melewati sirat tersebut seperti kilat, ada pula yang melewati sirat tersebut seperti kuda yang lari kencang dan seterusnya. Bahkan ada yang melewati sirat tersebut dia terseret-seret berjalan merangkak. Bahkan di antara mereka terkena galalib, jangkar-jangkar yang berada di neraka. Kemudian di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, kewajiban kita semuanya adalah menjaga keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan berkah. Maka seyogianya bagi kita semuanya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjumpai bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia, sehingga dengan sebab ibadah-ibadah tersebut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.